Dari sekian cinta tak pernah tercipta seindah hayalku. Di manakah ku temui nilai sebuah kesetiaan yang terlanjur? Tak percaya tuk jatuh cinta lagi. Adakah cinta yang tulus untuk diriku? Adakah cinta yang tak berakhir? Ku ingin hanya cinta yang setia, yang tak pernah cerita tentang diriku, tentang cintaku. Dari sekian cinta tak pernah tercipta seindah hayalku. Tak percaya tuk jatuh cinta lagi. Adakah cinta yang tulus untuk diriku? Adakah cinta yang tak berakhir? Ku ingin hanya cinta yang setia, yang tak cinta yang tulus untuk diriku. Adakah cinta yang tak berakhir? Ku ingin hanya cinta yang setia, yang tak pernah terpisah.